aku utu apa-apa ning jero atimu. Konco mesra apa mane konco turu. Mendem cinta remu anggap lorone atiku. Aku swaneng kowe malah guyang. Terima kasih.